Ya, tidak ada satu poin pun atau tidak ada sedikit pun dari masalah dakwah mereka, masalah akidah diambil dari selain Al-Qur'an was Sunnah. Semuanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berkeyakinan bahwa suatu dakwah tidak syah atau tidak dianggap benar, suatu dakwah atau suatu ibadah tidak dianggap benar kecuali kalau dibangun di atas tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan dari Rabb kalian, jangan ikuti selain dari itu dari para wali. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari seluruh jalan-jalannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lam tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah dan sunnahnya. Dan mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, ya, adalah perkara yang wajib dan merupakan lambang keimanan seorang muslim dan merupakan konsekuensi syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum, thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka pada apa-apa yang kamu, dan mereka menerima apa-apa yang kamu putuskan dengan sebenar-benar penerimaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula pantas bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, dia mempunyai pilihan lain selain dari itu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah perkara tersebut. Dan apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkan perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melampaui Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Imam Ahmad berkata, perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu pada sekitar 30 tempat lebih. Iya, sekitar 30 tempat lebih. Maka berhati-hati ya di dalam perkara ini. Dan telah datang nas-nas yang sangat tegas menjelaskan tentang pedihnya siksaan dan besarnya malapetaka dan akibat kalau seseorang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibuhum adab aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, dia akan tertimpa fitnah atau tertimpa dengan siksaan yang pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menyelisihi, menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dihinakan. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil zara wa taraktum al jihad, sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina, salah satu bentuk riba, dan kalian telah sibuk dengan peternakan, dan kalian telah lalai dengan pertanian dan kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan dan kehinaan ini tidak dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis beliau yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila ad-dullu was-saghar liman ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab datangnya malapetaka, adalah sebab turunnya bencana dan musibah kepada umat Islam dan sebab dihinakannya kaum muslimin. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'" hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tatkala mereka lupa terhadap apa-apa yang kami ingatkan kepadanya, lupa terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Ya, sudah lupa, nyeleweng, dibukakan pintu segala sesuatu. Jadi mudah perkaranya, banyak rizkinya. Ya, supaya mereka semakin lalai di dalamnya, semakin tertipu. Ya, kalau langsung kena bencana mungkin langsung sadar. Tapi ini enggak, adabnya diperpanjang, dibuat lalai dulu, tambah keras hatinya. Setelah itu, hatta idza farihu bima utu, begitu mereka sudah gembira, congkak dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghta, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, dan mereka pun diliputi oleh siksaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah, pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu berdusta, mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena kelakuan mereka. Afa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami? Ya. Merasa aman akan datang siksaan kami kepada mereka dalam pada waktu malam dan mereka dalam keadaan tidur. Aw amin ahlul qura ayatiyakum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau mereka merasa aman dari siksaan kami pada siksaannya datang kadang di waktu duha dan mereka dalam keadaan bermain. Afa aminu makrallah wala ya fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan Allah juga menegaskan di ayat yang lain, وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً مُطَمَئِنَّةً كَانَتْ آمِنَةً وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطَمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ya, dan Allah membuat perumpamaan satu kota, satu negeri. Negeri ini tadinya aman, tenang, ya, rizkinya datang dalam keadaan berlimpah dari berbagai tempat. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Maka Allah meliputi mereka, memberikan siksaan mereka seakan-akan diliputi oleh pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan karena perbuatan mereka. Karena itulah berpaling dari Al-Quran wa Sunnah itu adalah sebab kehinaan dan sebab kemunduran umat Islam. Dan umat Islam dihinakan oleh musuh-musuh mereka tatkala mereka berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Musuh-musuh Islam tidak pernah takut kepada umat Islam karena banyaknya harta mereka. Tidak pernah takut kepada umat Islam karena banyaknya jumlah mereka. Tapi musuh-musuh Islam takut kepada umat Islam kalau umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di setiap zaman, mereka mengambil dari Al-Quran wa Sunnah dan berputar di atas Al-Quran wa Sunnah dan menyerukan Al-Quran wa Sunnah. Dan upaya mereka, suara mereka, jerih payah mereka semuanya untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua dari penjelasan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang membangun pemahaman mereka terhadap Al-Quran wa Sunnah mereka bangun di atas pemahaman para ulama as-salaf. Dan mereka melihat wajibnya untuk mengikuti jalan para ulama as-salaf. Wajibnya untuk mengikuti jalan para ulama as-salaf. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuji para ulama as-salaf di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan dengan tegas, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lakum jannatin tajri min tahtaha tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada." Dalika al-fawzul 'adzim. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lihat, orang-orang yang terdahulu dan pertama dari para sahabat kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini as-salafus salih. Apa pahalanya? Apa keutamaan mereka? Pujian Allah, radhiyallahu ankum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua sifat. Allah ridha kepada mereka, mereka ini diridai, dijamin. Dan mereka ridha kepada Allah artinya betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dua sifat. Yang ketiga, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Empat. Kemudian yang kelima, dikatakan dalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Lima sifat bagi ahli sunnah wal jamaah, bagi orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf. Dan ini sifat as-salafus salih di atas lima sifat ini. Ya, menunjukkan tentang wajibnya mengikuti mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alamat tanda seorang itu mendapatkan petunjuk atau berada di atas petunjuk kalau mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat. Mereka beriman sebagaimana imannya para ulama as-salaf. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bi mithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka beriman, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian, siapa kalian pada waktu itu? Para sahabat. Apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Fa in tawallaw wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sungguhnya mereka itu benar-benar berada di dalam suatu kebinasaan. Ya. Bahkan Allah Al-Azizul Qahhar yang maha keras siksaannya mengancam dengan ancaman yang sangat tegas dan siksaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi jalan para ulama as-salaf. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak kepadanya petunjuk dan mengikuti selain dari jalan kaum mukminin, maka Allah berfirman, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lihat, orang-orang yang menyelisih Rasulullah dan menyelisih jalan kaum muslimin, jalan para ulama salaf, ini ancamannya. Dibiarkan larut di dalam kesesatannya dan akan diberikan siksaan yang sangat pedih. Bayangkan kalau seorang dibiarkan larut dalam kesesatan, luar biasa. Ya. Ini adalah suatu alamat kehinaan dan akan bertambah dosa dan malapetaka kepadanya. Sebab Allah firman dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Tak kala mereka menyimpang, maka Allah buat mereka lebih menyimpang lagi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah memuji tiga generasi. Kata beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zamanku, adalah pada generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik masa. Pertama generasi para sahabat, kemudian yang kedua generasi murid-muridnya para sahabat, kemudian yang ketiga generasi murid-muridnya para sahabat. Ini tiga generasi. Dan mereka ini dah as-salafus salih. Mereka inilah acuan para as-salafiyun, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Dan mereka inilah yang merupakan rujukan di dalam dakwah salafiyah dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Ingat ya, bentuknya wasiat. Dan wasiat itu menunjukkan perkara yang penting. Ya. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah yang sangat mendalam dan masuk ke dalam hati. Sehingga kata Irbad bin Sariyah, ya, air mata mengalir mendengarkan ceramah tersebut dan hati pun bergetar mendengarkannya. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah, wa in 'abdan habasyan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah." Kata beliau, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pimpinan, walaupun pimpinan kalian adalah seorang budak Habasyi. Ya. Gambarkan budak ya, menunjukkan kedudukannya yang tidak baik dengan masyarakat, tapi kalau dia pimpinan wajib untuk dengar dan taat. Ya. Dan Nabi wasiatkan juga, kata beliau, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan. Kalau dia lihat perselisihan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati, dengan sunnahku, karena itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabatnya. Ya. Nabi perintahkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, konsisten kalian di atasnya. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, di antara semua gigi, yang paling kuat gigi apa? Gigi geraham. Suruh menggigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang tercela di dalam agama. Fa inna kull muhdatsatin bid'ah, sebab setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Ya. Dan di dalam hadis perpecahan umat yang saya bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa inna ummati satafhtariqu ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida wa hiya al-jamaah." Kata beliau, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu, mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Maka ini dalil, segelintir dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Karena itulah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, beliau mengatakan, "Faqad sabata wujubu ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'." Kata beliau, dan telah pasti dan telah tetap wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dan berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama. Kesepakatan di kalangan para ulama. Ingat ya, ini mengikuti jalan para ulama salaf bukan hukumnya sunnah atau mubah. Oh, sunnah kan, mengikuti jalan para ulama salaf sunnah. Ya sudah ya, sunnah saja, saya enggak apa-apa. Hukumnya wajib. Kalau orang tidak berjalan di atasnya, dia adalah telah meninggalkan kewajiban. Bahkan dia sesat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi. Karena itulah Imam Al-Auza'i berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuha lak bil qawl." Ya, hendaknya kalian komitmen di atas jalan para ulama as-salaf, walaupun manusia membenci kamu, menolak kamu, dan hati-hati kamu dari pemikiran orang-orang. Ya, dari pemikiran orang-orang umum, orang-orang biasa. Ya, yang tidak punya keutamaan sebagaimana para ulama as-salaf, walaupun pemikiran mereka itu dihiasi dengan perkataan yang indah, dihiasi dengan retorika yang memukau. Ya, hendaknya dijauhi semua itu. Ini perkataan Imamul Auza'i, dan beliau adalah imam dari kalangan apa namanya sigar tabi'in. Iya. Bahkan dari kalangan juga dari kalangan atau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya rahimahullahu taala. Dan Imam Ath-Thahawi berkata dalam aqidah beliau, kata beliau, wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahli al-khair wal athar wa ahli al-fiqh wal nadhar la yudkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bis-su' fa huwa ala ghairi sabil. Kata beliau, para ulama as-salaf yang terdahulu dan setelahnya dari kalangan para tabi'in adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan, orang-orang yang berada di atas sunnah, dan mereka adalah orang-orang ahli fikih dan ahli nazar, orang yang pandai menilai. Mereka tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan, tidak boleh disebut kecuali dengan yang indah, yang cantik, dan siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, sungguh dia berada di atas selain jalan yang lurus. Ini pendirian para ulama. Mereka melihat bahwa mengikuti jalan para ulama salaf hukumnya adalah wajib aini. Dan siapa meninggalkan jalan para ulama salaf, dia akan sesat meninggalkan jalan yang lurus. Ya. Bagaimana tidak? Kesesatan al-firaq, kesesatan kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Dari dulu sampai sekarang, semuanya karena mereka berpaling dari jalan para ulama salaf. Ya. Kita lihat orang-orang, ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Katanya la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Tiada pencipta selain Allah. Makna la ilaha illallah tiada pemberi rizki selain Allah. Kalau dia hanya meyakini makna la ilaha illallah, dia belum masuk Islam. Ya. Sebab orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui itu. Bahkan mengakui lebih dari. Dalam ayat yang sangat banyak, kaum musyrikin mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rizki. Bahkan mereka yakini bahwa Allah itu mempunyai ars. Ini kaum musyrikin. Iya. Kalau orang-orang sekarang, mungkin ada yang tidak mengakuinya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW memerangi mereka. Dan dianggap belum mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Kalau begitu mana la ilaha illallah? Bukan itu. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah, tiada yang ada kecuali yang ada. Ya. Dan ini penafsiran al-hululiyah. Penafsiran orang-orang yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. So, kalau al-hululiyah, tiada yang ada kecuali yang ada. Artinya Allah itu ada di mana-mana. Ya. Dan ini mengharuskan Allah itu banyak. Tiada yang ada kecuali yang ada. Kalau yang adanya banyak, bagaimana? Ya. Ini pemikiran-pemikiran sesat. Dasarnya kenapa bisa muncul pemikiran ini? Karena mereka tidak memahami Al-Quran wa Sunnah. Ada memang la ilaha illallah dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada. Ada. Tapi mereka tidak memahami sesuai dengan jalannya para ulama salaf. Akhirnya mereka sesat waliyadzubillah. Ini masalah akidah. Masalah surga dan neraka. Sesat gara-gara tidak mengikuti jalan para ulama salaf. Kalau mengikuti jalan para ulama salaf, mereka akan tahu bahwa makna la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah. Jadi maknanya dia menafikan segala sesembahan. Ya. Dan setelah itu menetapkan bahwa sembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, itu masuk dalam kategorinya. Tapi itu bukan makna apa namanya? Yang terpoin dalam kalimat la ilaha illallah. Tapi itu makna adalah tadammun, makna yang masuk secara harus. Kalau Allah yang, kalau hanya Allah yang disembah, maka pasti hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang memberi apa namanya? Maha Pencipta dan seterusnya. Ini makna la ilaha illallah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Berkata kepada kaum musyrikin, ya, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Apa katanya orang-orang musyrikin? Ya, aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Katanya apa kasih Muhammad ini mau menjadikan apa sesembahan itu cuma satu? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Ya. Dan sangat disayangkan pada zaman ini. Terlalu banyak orang yang tidak tahu makna la ilaha illallah. Bayangkan kaum musyrikin lebih pandai memahami makna la ilaha illallah. Cuma mereka musyrik, enggak mau terima. Ya. Mereka tahu maknanya la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi mereka tidak menerima. Ya. Karena itu tetap dianggap musyrik dan kafir keluar dari Islam. Karena itu berada di atas jalan para ulama salaf adalah perkara yang penting. Dan kita akan lihat nanti Ya. Saya akan sebutkan bagaimana ciri ahli sunnah wal jamaah. Saya akan terangkan lagi bagaimana dakwah ahli sunnah wal jamaah. Supaya akan nampak betapa jelasnya dakwah mereka. Dan betapa kokohnya mereka. Kalau mereka bersandar di atas pemahaman para ulama asal. Ya. Kemudian. Dari perkara yang perlu saya jelaskan. Tentang dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwah salafiyah. Yang menggambarkan Islam yang hakiki. Bahwasanya dakwah ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah wal jamaah, mereka berhujjah, berargumen dengan hadith-hadith yang sahih. Mereka berargumen dengan hadith-hadith yang sahih. Apakah itu hadith mutawatir atau hadith ahad? Tambah suara. Iya. Dan telah terdahulu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita dengar dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kewajiban mengikuti apa kewajiban mengambil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala ahli sunnah menetapkan bahwa kita berhujjah dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai adalah sunnah yang sahih. Bukan hadis yang lemah, tapi hadis yang sahih. Sebab musuh-musuh Islam ingin merusak Islam dari dalam. Mereka memasang hadis-hadis palsu dan memasang hadis-hadis lemah. Dan ada sebagian dari umat Islam jelek hafalannya sehingga menghafalkan hadis dalam bentuk yang salah. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan cara yang tidak benar. Maka para ulama ahli hadis atau Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menjaga adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada umat Islam ada rawi-rawi hadis. Menjadikan pada umat Islam ada ilmu isnad. Ya, dan ini keistimewaan umat Islam. Mereka dimuliakan dengan ilmu sanad, dengan ilmu isnad. Ya. Mereka punya silsilah rawi berantai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ambil hadis, kamu dapat hadis ini dari mana? Ya. Guru mengambil dari mana? Guru mengambil dari mana? Dia punya silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat lainnya. Ya. Umat Kristen kalau tanya, coba dari mana kitab Tauratmu itu? Ya, mana silsilahnya? Ya. Mungkin akan sampai sanadnya kepada Paulusnya saja. Ya. Tanya kepada orang-orang Yahudi, mana silsilahmu? Tidak akan sampai sanadnya kepada nabinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang membuat hadis lemah, hadis-hadis palsu, ini ketahuan. Walaupun bagaimana caranya dia membuatnya. Saking kuatnya dan detailnya ilmu hadis ini, ilmu meriksa sanad. Sampai Imam Syafi'i berkata, siapa yang berdusta di tengah lautan, ya, tengah lautan ini ya, tidak ada orang di sana, di tengah lautan dia berdusta. Dia berkata, Rasulullah berkata begini. Maka Imam Syafi'i berkata, nanti besok paginya akan ketahuan, si fulan berdusta di tengah lautan. Ya. Saking hebatnya radarnya ilmu hadis. Ya. Saya tidak tahu hal-hal yang seperti ini. Dan kalau antum mempelajari ilmu hadis, akan mengenal betapa besarnya dan betapa tingginya kemuliaan umat Islam dijaga dengan ilmu hadis ini. Ya. Karena itulah yang diterima hanyalah hadis yang sahih di kalangan para ulama ahli hadis. Hadis yang sahih ini yang diterima. Apakah hadisnya sahih secara mutawatir atau hadis sahih ahad? Ini sebenarnya pembagian mutawatir dan hadis ahad ini pembagiannya ahlul bidah. Ya. Cuman berhubung karena di zaman ini orang-orang membagi seperti itu, maka terpaksa harus diterangkan. Apa itu hadis mutawatir dan apa hadis ahad. Tapi kalau asal pembagian itu adalah asal pembagiannya ahli bid'ah. Pembagiannya orang-orang mu'tazilah. Orang-orang rafidah. Tidak dikenal dalam pembagiannya umat Islam. Dalam umat Islam hanya dikenal hadis Nabi SAW ada hadis diterima. Sahih dari Nabi diterima. Tapi ada orang yang membagi hadis mutawatir dan hadis ahad. Iya. Kalau umat Islam menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, dan ini sebagai bantahan kepada dua kelompok di zaman ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menamakan dirinya Al-Qur'aniyah atau Al-Qur'aniyun. Katanya kami hanya mengambil dari Al-Qur'an saja, adapun sunnah kami tidak mengambilnya. Dan ini adalah kelompok yang sangat bejat, kelompok yang sesat, bahkan bisa keluar dari Islam kalau mereka meyakini hal ini. Bagaimana tidak? Ya. Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengaku mengikuti Al-Qur'an, tentunya mereka akan mengikuti Al-Qur'an dengan baik. Tapi mereka dusta mengatakan dirinya mengikuti Al-Qur'an. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa anzalna ilayka adh-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an itu supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada kamu. Jadi Al-Qur'an diturunkan, siapa yang menerangkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan bahwa ada nanti penjelasan dari nabi, dan penjelasan dari nabi ini namanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib mengikuti. Kalau dia mengikuti Al-Qur'an, dia akan mengikuti ayat ini. Dan juga dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma ataakumur rasul faqudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhi. Kalau dia benar-benar mengikuti Rasulullah, dia akan apa benar-benar mengikuti Al-Qur'an, dia akan ambil ayat ini dan akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling aneh, orang-orang yang mengatakan dirinya kami mengikuti Al-Qur'an, kita tanya kepada mereka, kalian ini sholat caranya dari mana tahu cara sholatnya Nabi? Cara sholat yang benar dari mana kalian tahu? Dari takbiratul ihram sampai kepada taslim salam, ya dari mana kalian tahu caranya? Dari Al-Quran, ya, diberi waktu 50 tahun baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Carikan kriteria sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada hanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran hanya perintah global, dirikan sholat, perintah global. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Nabi menafsirkan cara sholat begini dan begini. Terangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang banyak. Dan insyaAllah ta'ala kita akan uraikan nanti tentang cara sholat Nabi dalam pembahasan koreksi total kesalahan orang yang sholat pada hari Kamis dan Jumat yang akan datang insyaAllah ta'ala. Ya. Kemudian mereka mau mengeluarkan zakat. Sudah pusing dia. Ya, bagaimana caranya mengeluarkan zakat? Ya. Apakah diberikan semua hartanya? Tidak ada diatur dalam Al-Quran cara mengeluarkan zakat ukurannya berapa? Ya. Kalau peternakan dikeluarkan sekian. Ya. Kalau pertanian dikeluarkan sekian. Kalau zakat harta keluar sekian. Itu ukurannya hanya ada di hadis, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau haji, dari mana mereka tahu hajinya? Pergi haji cuma jadi turis saja di Makkah. Ya. Tidak ada pekerjaan. Kalau dia tidak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan tahu cara haji. Ya, dari ihram sampai kepada dia pulang selesai di tawaf wada, ya, dia tidak akan tahu hal itu. Ya. Demikian pula berpuasa, dia tidak akan bisa berpuasa dengan benar kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini orang-orang yang mengaku dirinya hanya mengikuti Al-Quran, ini adalah kelompok yang sesat, bahkan kadang-kadang dianggap kafir keluar dari Islam. Bisa dianggap kafir keluar dari Islam. Kalau dia yakini bahwa Al-Quran diambil dan telah tegak hujjah padanya, maka mereka ini adalah kafir keluar dari Islam dan bukan umat Islam. Walaupun mengaku mereka adalah umat Islam. Iya. Dan kelompok yang kedua yang terbantah dengan kaidah ini bahwa Al-Sunnah berhujjah dengan hadis yang sahih. Kelompok yang kedua yang dibantah adalah kelompok yang menolak hadis ahad. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah dan Rafidah, dan di zaman ini seperti Hizbut Tahrir dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok yang menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Ya. Dan perkataan mereka ini adalah kebatilan yang paling batil. Perkataan mereka batil. Tapi ini kebatilan yang paling batil. Mengatakan kita terima dengan khabar ahad. Dan menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Kata Ibnu Hazm dalam Ihkamul Ahkam. Kata beliau telah sahih, telah pasti. Kesepakatan umat Islam. Mereka menerima berita hadis dari satu orang. Yang terpercaya meriwayatkan hadis dari Nabi. sepakat katanya umat Islam dikatakan di sini. Ibnu Al-Qayyim di dalam As-Sawa'ikul Mursalah al-Rad al-Jahmiyah wal-Muqtilah beliau berkata, kata beliau, "Fahada alladhi i'tamadahu nufatul 'ilm an akhbaril ahad kharaqu bihi ijma' as-sahaba al-ma'lum bid-darurah wa ijma' at-tabi'in wa ijma' a'immatil Islam wa wafaqu bihi al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah war-Rafidah wal-Khawarij." Kata beliau, ini yang dipakai dijadikan sebagai sandaran oleh orang yang mengatakan apa namanya tidak memberikan faedah ilmu dalam khabar ahad. Mereka ini telah melanggar, mereka ini telah merobek kesepakatan para sahabat yang diketahui secara darurat, dan telah merobek kesepakatan para tabiin dan kesepakatan para imam kaum muslimin, dan mereka telah sepakat ya dengan orang-orang Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Rafidah, dan Khawarij. Demikian perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka khabar al-ahad itu diterima. Nabi yang diutus kepada kita berapa orang? Satu orang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman berapa orang? Satu orang. Al-Bara bin Azib dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kiblat sudah pindah ke Ka'bah. Tadinya kiblatnya ke Baitul Maqdis, setelah itu pindah ke Ka'bah. Maka Bara setelah salat, dia keluar. Di tengah jalan dia lewat masjid, dan di situ para sahabat masih salat. Belum sampai kepada mereka berita bahwa kiblat sudah berpindah. Ya. Maka mereka pun masih salat menghadap Baitul Maqdis. Lihat. Maka dia berteriak, "Saya tadi salat bersama Rasulullah dan kiblat sudah berpindah ke Ka'bah." Lihat ini ya, orang-orang yang salat itu tadi semuanya dengan segera langsung berbalik ke arah Ka'bah. Sekarang sekian banyak para sahabat langsung berbalik menghadap Ka'bah. Berapa orang yang menyampaikan? Hah? Satu. Sementara sholat lagi tidak ditahu siapa orangnya. Cuma dia katakan saya tadi sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa hal ini diterima. Khabar ahad. Dalam masalah akidah pun demikian. Maka menolak khabar al-ahad ini adalah kesesatan. Dan orang-orang yang menolak khabar al-ahad dalam masalah akidah ini artinya ingin meruntuhkan Islam itu dari dasarnya. Ya. Dengan hal ini, ya, dan kalimat mereka ini khabar al-ahad itu hanyalah sebagai dalil untuk membenarkan kesesatan mereka dalam menggunakan akal. Sebab kaidah mereka dalam menggunakan akal, apa yang berselisih dengan akal mereka itu ditolak. Maka cara untuk menguatkan kaidah mereka ini, maka mereka pakai cara khabar al-ahad itu tadi. Ya. Dan kita akan terangkan nanti insyaallah taala bagaimana ahli sunnah wal jamaah menyikapi masalah akal. Ya. Kita akan terangkan. Maka ahli sunnah wal jamaah berhujjah dengan khabar al-ahad, dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian poin yang keempat, ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah itu menyeru kepada persatuan dan kesatuan, dan benar-benar mentahdir dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Ini ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Al-bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah. Fayuqalu ahli sunnah wal jamaah kama yuqalu ahli al-bid'ah wal furqah." Kata beliau, bid'ah itu digandengkan dengan perpecahan. Kalau ada bid'ah pasti ada perpecahan. Sebagaimana sunnah digandengkan dengan persatuan. Kalau dia mengamalkan sunnah pasti bersatu. Pasti berjamaah. Ya. Karena itulah mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana lawannya dikatakan ahli bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah wal furqah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an kepada kaum muslimin untuk bersatu. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan juga Allah berkata kepada nabinya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, sungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Allah melepaskan nabinya dari orang-orang yang berpecah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti kaum musyrikin Bagaimana ciri kaum musyrikin? Orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Dan perpecahan ini tercela bukan di dalam syariat Islam saja. Tapi dalam seluruh syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan di dalam seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuha. Walladhi wassayna. والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian wahai umat Islam. Apa yang disyariatkan untuk mereka? Yaitu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wasiatkan untukmu Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lima orang, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Ini dikenal dengan nama Ulul Azmi. Lima orang dari para nabi sebagai wakil para nabi. Apa wasiat kepada mereka? Apa wahyu kepada lima para nabi ini? Anaqimuddina. Hendaknya kalian tegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi. Dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Dilarang berpecah belah di dalam agama. Iya. Dan Nabi SAW dalam hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Beliau pernah menggaris satu garis. Kemudian beliau garis-garis yang lainnya di sisi garis ini. Kemudian beliau berkata, menunjuk garis ini. Kata beliau, ini adalah garis jalan Allah yang lurus. Dan di garis-garis yang lainnya itu adalah jalannya syaitan. Jalan syaitan. Kemudian beliau membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan ini. Dan jangan kalian ikuti selain dari itu. Karena akan memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perpecahan adalah perkara yang sangat tercela di dalam agama. Karena itulah ahli sunnah wal jamaah. Menyeru kaum muslimin. Menyeru setiap muslim dan muslimah. Untuk komitmen di atas Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Mereka bersatu di atasnya. Saling sayang menyayangi di atasnya. Saling memberikan loyalitas di atasnya. Ini seruan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka menjauhi dari perselisihan, yaitu menyelisih Al-Quran wa Sunnah. Dan mereka mengingkari adanya partai-partai dan adanya kelompok-kelompok yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka hanya merupakan satu kelompok, hanya merupakan satu jamaah, yaitu orang-orang yang bersepakat di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pimpinan mereka hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian poin yang kelima. Dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sebelumnya, setelah kita mengetahui bahwa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru kepada persatuan dan menyeru dan melarang dari perpecahan. Ya, maka di sini nampak betapa besar mizah. Ya, karakteristik mereka. Mereka mengupayakan kaum muslimin untuk bersatu. Adapun ahlul bid'ah, mereka memecah belah kaum muslimin. Walaupun dengan slogan persatuan. Ya. Ada sebagian orang. Ayo kita bersatu. Ya. Maka kaidana ta'awana fima attafaqna alihi. Wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong. Apa namanya pada apa-apa yang kita bersepakat. Ya. Dan kita apa saling maaf-maafkan kalau kita berselisih. Ini kaidah. Artinya, kalau yang sana menyembah kubur, saya menganggap hal tersebut adalah haram dan menyelisih syariah. Kita sepakat. Ya, kerjasama. Saling maaf-maafkan. Kamu menyembah kubur, saya maafkan. Iya. Iya. Begitu jadinya. Dan kaidah ini akan menyeret kepada menghancurkan agama dari pondasi. Dan akan timbul berbagai macam penyakit dan bahaya yang muncul dari kaidah ini. Iya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru kepada persatuan. Dan hakikat persatuan adalah persatuan di atas Al-Quran wa Sunnah. Karena itu, mereka mengingatkan akan bahaya perpecahan. Dan mengingatkan akan kesalahan-kesalahan. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Supaya kaum muslimin kembali bersatu di atas jalan Al-Quran wa Sunnah. Dan mengingatkan hal tersebut, itu bukan artinya berpecah dan membuat perpecahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Katanya ini salafiyun, ahli sunnah wal jamaah senang mengeritik. Ya. Mereka ini senang mengotak-otak kaum muslimin. Ya. Sehingga mereka berpecah-pecah. Sebenarnya terbalik. Mereka yang memecah belah kaum muslimin. Setiap orang punya kelompok, punya pimpinan, punya akidah, berbeda. Tapi ahli sunnah wal jamaah melarang mereka. Kemudian mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini hakikat perpecah, apa hakikat persatuan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, yang ditakrir dalam syariat Islam. Iya. Kemudian poin yang kelima, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang menyuruh kepada ittiba dan meninggalkan ibtida. Dakwah yang menyuruh kepada ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala jenis bidah, segala jenis perkara baru yang tidak ada di dalam agama. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan saya telah cukupkan atas kalian ni'matku, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini nas tegas bahwa Islam telah sempurna